Oi ade berjilbab putih, ini abang jomblo bersedih. Bolehkah ade abang pilih, akan ku jadikan kekasih. Oh adik berjilbab merah, maukah diajak menikah? Abang tunggu lulus sekolah, ku pinang kau dengan Alfia. Berjilbab biru, cantik manis semanis madu. Dapat salam dari ayah ibu, siapkah kau jadi menantu? Maulaya salli wa sallim, limda iman abada ala habibika hoi lil khalqi kullihimi. Oh adik berjilbab ungu, lihat abang yang tak laku-laku. Kalau adik serius mau, besok kita pergi ke penghulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Oi adik berjilbab hitam, ayo langsung ke pelaminan. Menjalin cinta dalam Islam, setelah nikah kita pacaran. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Oh adik berjilbab coklat, hati abang sungguh terpikat. Maukah kau diajak akad, ku pinang kau dengan solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Oi adik anak Pak Haji, lihat abang seorang santri, ahli ibadah pandai mengaji, juga pandai menjaga hati. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Oh adik cantik dan sopan, carilah suami beriman seperti Gus Hafid yang tampan dan Tim Hadrah calon idaman. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Allah yang maha besar, hamba takut jika melanggar. Takkan pernah mencari pacar, ada yang cocok langsung kulamar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Allah yang maha tinggi, hamba mohon sabarkan hati, semoga jodoh menghampiri dan menjalankan sunnah Nabi.